sudah tua tapi tetap bergaya. Lagak bata yang muda masih suka main mata. Memang dari dahulu dia tak punya malu. Beraksi sini situ tidak tahu orang jemu. Dasarnya si dia tidak sedarkan diri. Janda muda dan lawan, dia lupa dirinya hingga habis lubang wangi. Bang Wang.